Pak Nasrul, selamat sore. Halo Pak Nasrul. Ya, Pak Heri, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Heri. Ini kalau begini keadaannya, nanti tahun 2009 pemilihan calon legislatif daerah maupun nasional, masyarakat masa bodoh lah, sebab dilihatnya anggota DPR-nya itu malas semuanya memperjuangkan nasib rakyat pun tidak mau. Buktinya aja pemilu di calon gubernur di Sumatera Utara, partisipasinya hanya 50% lebih. Itu anjlok jadinya, habis sama sekali pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat tidak membela masyarakat sama sekali pada korupsi. Karena itulah demikian. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Heri. Silakan Anda yang lainnya di 6339160. Pak Irwan, selamat sore. Iya, sore. Silakan. Iya, Bu. Saya sih cuma usulin. Halo? Iya, silakan, Pak. Usulin anggota yang mangkir itu namanya dicantumin di surat kabar, agar ketika ada pemilu, nama-nama tersebut tidak kita pilih kembali. Terima kasih, gitu aja. Iya, terima kasih kembali Pak Irwan. Anda yang lainnya silakan di 6339160. Pak Heri, selamat sore. Iya. Silakan Pak. Yang pertama udah korupsi, kagak kerja, terima gaji lagi. Sudahlah, bubarin aja Bu. Besok-besok uangnya dikasih ke rakyat aja. 2009 jangan ada DPR lagi aja. Makasih. Iya. Pak Nasru, selamat sore. Selamat sore Mbak. Silakan. Ini bukan kita bicara kelembagaan, sistem yang salah Mbak. Kemarin ini kan baru diundangkan sistem pemilu. Usulannya kan dari pemerintah gitu kan, disahkan oleh DPR. Kenapa pemerintah tidak berani merubah sistem pemilu? Kok masih proporsional makanya listrik? Jadi untuk provinsi atau untuk menguji kelayakan seorang anggota itu langsung pilih oleh rakyat. Jangan memilih partai atau gambar gitu Mbak. Jadi ya, keberanian dari SDP-nya tidak ada. Jadi kita bicara bukan kelembagaan. Lembaga satu negara itu harus kuat, itu harus ada gitu, jangan dibubarkan gitu. Jadi kembali kepada keberanian dari pemimpin kita untuk merubah sistem pemilu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Pak Erik, selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan yang mendapat sebelumnya. Jadi kalau ada anggota DPR yang mangkir dari rapat ataupun yang ada yang kontroversial seperti yang meminta kenaikan gaji dan sebagainya, itu tolong namanya dicatat baik di koran maupun di TV, sehingga pemilu kemudian kita tidak akan pilih mereka karena sudah diblacklist. Terima kasih. Iya, Pak Erik, terima kasih banyak. Bu Lili, selamat sore. Iya, anggota DPR kita sungguh memalukan. DPR dibubarkan aja, Bu, bilang gitu. Oke, terima kasih.